السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita lanjutkan bab yang ke-8, pembatal-pembatal puasa. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wa man afthara fa 'alaihi al-qada'u faqat. Idza kana fitruhu bi aklin aw bi syurbin aw qai'in aw qai'i 'amdin aw hijamatin aw imna'in bi mubasharatin illa man afthara bi jima'in fa innahu yaqdi wa ya'tiqu raqabatan. Fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain. Fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskina." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Muttafaqun alaih. Barang siapa berbuka batal puasa dengan makan, minum, muntah secara sengaja, berbekam atau mengeluarkan mani karena memeluk istri, kewajibannya hanyalah melakukan qada puasa tanpa kafarat. Akan tetapi orang yang berbuka dengan jima, dengan senggama, wajib melakukan qada puasa dan membebaskan budak sebagai kafarat. Jika tidak mendapatkan budak, ia wajib menebusnya dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, ia wajib menebusnya dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa lupa selagi ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaklah ia menyempurnakan, melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah semata-mata memberi makan dan minum kepadanya tanpa membatalkan puasa." Muttafaq alaih. Pembahasan pertama, syarah keterangan matan ini, ketentuan batalnya puasa bagi pelaku pembatal-pembatal puasa. Barang siapa melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa, puasanya batal. Ya. Namun, sebagian ulama menyebutkan bahwa puasa batal dengan salah satu dari pembatal-pembatal puasa jika terpenuhi syarat-syarat. Ya. Terpenuhi syarat-syarat yang syarat-syarat itu, ya, seluruhnya, pertama, melakukannya dengan sengaja. Jika melakukan pembatal puasa dengan sengaja. Ya, syarat kedua, melakukan pembatal puasa dengan sadar, ingat. Ya. Yang ketiga, melakukan pembatal puasa dengan mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa dan mengetahui keadaan. Ya, ini 3 syarat yang harus terpenuhi. Jika melakukan pembatal puasa tanpa sengaja, tidak batal puasanya. Jika melakukan pembatal puasa tanpa sadar, dalam keadaan lupa, tidak batal puasanya. Jika melakukan dalam keadaan tidak mengetahui hukum, tidak mengerti hukum bahwa itu adalah pembatal puasa, atau tidak mengerti hukum, ya, keadaan yang ada, tidak mengerti keadaan. Ya, akan diterangkan nanti. Maknanya, tidak batal puasanya. Nah, adanya syarat-syarat yang kita dengar, yang disebutkan oleh sebagian ulama, ini dibenarkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan syarat-syarat itu, pertama, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya unsur kesengajaan Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 5, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wa kana Allahu ghafurur rahim." Tidak ada dosa bagi kalian atas apa yang kalian tersalah padanya. Tersalah padanya, yakni tidak sengaja. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh kalbu kalian, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, juga Al-Baqarah ayat 286, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Orang-orang mukmin itu berdoa, "Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan, menjawab na'am, ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Jadi Allah tidak akan menghukum hamba-hambanya atas sesuatu yang dikerjakan dalam keadaan lupa dan atau dalam keadaan tersalah tanpa sengaja. Nah, misalnya seseorang tanpa sengaja ya menelan debu ya atau asap, dan akan dibahas nanti ya, debu yang berterbangan di sekitar kita di jalan, hal yang sulit dihindari, tidak mungkin dihindari, itu mesti tertelan ya, mesti terhirup tanpa sengaja, itu dimaafkan tentunya ya. Atau menelan asap tanpa sengaja, atau ada serangga ya lagi buka mulut tiba-tiba masuk lalat tertelan, tidak sengaja. Nah, kalau sengaja ambil lalat dimasukkan ditelan, batal puasanya. Tapi ini terbang masuk tanpa sengaja. Nah, dimaafkan. Tayyib. Ya, begitu pula masuk dalam kategori ini ya. Jika seseorang dipaksa membatalkan puasanya dengan ancaman atau tindakan yang membuatnya tidak bisa mengelak dari paksaan itu, dikenal dengan istilah mukroh. Ya. Ancaman atau dengan tindakan yang membuatnya tidak bisa mengelak dari paksaan itu. Nah, ini mukroh. Ya, ini tergolong tidak sengaja. Ini tergolong tidak sengaja. Nah, yang kedua, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya unsur sadar pada pelaku pembatal puasa, ya, sadar yang ingat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa lupa, tidak sadar selagi ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaklah menyempurnakan, melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah semata-mata memberi makan dan minum kepadanya tanpa membatalkan puasa. Muttafaq alaih. Ya, dan keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala yang telah lewat, "Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana." Doa kaum mukminin agar tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang dikerjakan dalam keadaan lupa. Ya. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya unsur mengetahui hukum pada pelaku pembatal puasa. Ya, jika tidak mengerti hukum dimaafkan. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nazalat," ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi." Yani makan, minumlah kalian hingga tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Ya, maksudnya apa? Warna putih, yaitu terangnya awal siang, dari warna hitam, yaitu gelapnya sisa malam, yaitu dan terbitnya fajar. Ini makna ayat. Namun terkait dengan Adi bin Hatim ketika itu tidak faham makna ayat ini. Kata Adi bin Hatim, ketika turun ayat ini, ya, benang putih tak hingga tampak jelas benang putih dari benang hitam. Ya, amattu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyada faj'altuhuma tahta wisadati. Ya, aku sengaja mengambil sebuah tali hitam dan tali putih, lalu meletakkannya di bawah bantalku, kata Ali bin Hatim. Faja'altu anduru fil laili fala yastabinu li. Mulailah aku memandanginya di malam itu. Ya, yakni sambil masih terus makan. Nah, nunggu sampai terbedakan benang hitam dengan benang putih ini. Ternyata sama terus ini. Nah, ya, tidak jelas. Nah, faghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik. Lalu aku bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Faqal, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Inna madzalika sawadul laili wa bayadun nahar." Sebenarnya yang dimaksud dengan itu adalah hitamnya malam, ya. Dan yakni hitamnya gelapnya malam dan putihnya terangnya siang. Itu yang dimaksud dengan kata benang di situ. Yakni warna. Ya, yang hitam itu maksudnya gelapnya malam, yang putih itu maksudnya terangnya, putihnya sih siang. Muttafaq alaih. Namun Adi bin Hatim dalam kasus ini, ya, tidak dihukumi batal puasanya oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia melakukan itu radhiyallahu anhu dalam keadaan tidak mengerti hukum. Ya, salah faham. Nah, kejadian tersebut juga dialami oleh sahabat yang lain sebagaimana dikisahkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Hadisnya disebutkan di sini secara lengkap. Ya. Jadi ketidaktahuan sebagian sahabat pada waktu itu terhadap hukum terbitnya fajar sebagai batas awal dimulainya puasa karena salah paham menafsirkan ayat, ya, itu dimaafkan dan tidak dinyatakan batal puasanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya pelaku pembatal puasa mengetahui keadaan, ya, untuk bisa dihukumi batal puasanya. Dalilnya adalah hadis Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma radhiyallahu anha berkata, "Aftarna ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'atis syams." Kami pernah berbuka pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mendung. Kemudian matahari kembali muncul. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ketika itu para sahabat pada masa Nabi SAW, ya, mereka menyangka matahari sudah terbenam. Ya, ketika itu mendung, tidak terlihat mataharinya. Perkiraan mereka, oh ini sudah terbenam. Mereka pun berbuka. Ternyata tersingkap awannya, mataharinya belum terbenam. Berarti mereka berbuka sebelum terbenam matahari, kan? Nah, ternyata tidak dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan puasa mereka, puasa para sahabat itu batal. Ya. Kenapa? Itu dimaafkan. Karena ketidaktahuan mereka akan keadaan matahari yang belum terbenam. Ya. Karena terhalang oleh mendung. Ya, jadi mereka membangun hukum ketika itu dengan ghalabatul dhon, dengan dhon rajih, yakni dengan prediksi kuat, dengan dugaan kuat. Menurut persangkaan mereka, ternyata yang namanya juga dugaan, ternyata meleset. Ya, namun itu dimaafkan. Iya. Dan dalil-dalil pendukung lainnya yang bisa disimak secara lengkap di buku ini. Nah, kita masuk ke pembahasan macam-macam pembatal puasa. Ya, ada beberapa macam pembatal puasa. Sebagian dari pembatal puasa itu disepakati oleh ulama, tidak diperselisihkan. Sebagiannya diperselisihkan. Jadi, pembatal-pembatal puasa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di pada matan yang telah kita baca tadi, ya, ada yang disepakati oleh ulama, ada yang diperselisihkan oleh ulama. Ya. Yang disepakati oleh ulama adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ya, jima. Ketiga pembatal-pembatal ini disepakati oleh ulama. Terdapat nas-nas yang menunjukkan bahwa ketiga perkara tersebut merupakan pembatal-pembatal puasa. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, thumma atimmu as-siyama ila al-lail." Maka dari itu, sekarang campurilah mereka, istri-istri kalian. Ya, ini dalil, ya, berhubungan suami istri. Adalah pembatal puasa. Ya, ini sekarang maksudnya di malam hari. Hal itu boleh. Ya, adapun di siang hari, tidak boleh. Nah, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, yaitu mencari anak, diniatkan untuk mencari anak. Keturunan. Serta makan minumlah. Ini dalil tentang makan dan minum. Ya. Hingga jelas bagi kalian benang putih, yakni terangnya siang, dan benang hitam, yakni gelapnya malam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah. Seluruh ulama ijma' sepakat dalam masalah ini. Ketiga perkara tersebut merupakan pembatal puasa, walhamdulillah. Rincian pembatal puasa dari jenis makan dan minum. Ya, sekarang kita butuh mempelajari rincian pembatal puasa dari jenis makan dan minum. Rinciannya. Definisi makan dan minum disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, ini yang kami tampilkan di sini. Definisinya adalah memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Sesuatu yang dimakan atau diminum yang bisa membatalkan puasa diperselisihkan sifatnya oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan sesuatu tersebut bersifat umum. Meliputi sesuatu yang memberi manfaat, sesuatu yang memberi mudarat, atau sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak pula mudarat. Apa saja yang memiliki sifat tersebut, ya, jika dimakan dan diminum batalkan puasa. Baik yang dimakan itu atau diminum itu memberi manfaat atau justru memberi mudarat atau tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya, yang jelas dimasukkan lewat mulut masuk ke lambung itu masuk dalam kategori makan dan minum. Ya. Pendapat ini berdasarkan keumuman ayat, keumuman makna ayat. Wa kulu washrabu ila akhiril ayat, makan minumlah kalian dan seterusnya sampai akhir ayat. Ya, umum makan minumlah, apa saja yang dimakan dan diminum masuk dalam keumuman makna ayat ini. Ya, ini pendapat jumhur, ya, pendapat mayoritas ulama yang didukung oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Termasuk sesuatu yang memberi mudarat bisa kalian lihat pada catatan kaki nomor 6, yaitu merokok. Ya. Menghirup asap rokok dengan mulut, menelannya secara sengaja. Ya. Ada sebagian yang lewat mulut dan ada sebagian yang lewat hidung mungkin. Dan kita akan pelajari nanti bahwa hidung termasuk lubang masuknya sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Nah, jadi jika lewat hidung masuk ke lambung, semakna dengan makan dan minum yang melalui mulut. Nah, jadi merokok itu membatalkan puasa. Merokok itu kategorinya apa? Makan asap. Makan asap. Atau minum asap. Kalau orang Arab bilangnya apa? Syurbud dukhon. Syurb itu artinya minum. Minum dukhon. Jadi minum asap. Kalau kita artikan secara bahasanya ke bahasa kita. Jadi merokok itu makan, minum asap. Itu membatalkan puasa. Nah. Iya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, dari sisi mana merokok itu dianggap membatalkan puasa? Jawabannya apa? Itu termasuk kategori makan dan minum. Nah. Iya, ini pendapat yang terbaik yang telah kita dengar, pendapat jumhur. Nah, pendapat-pendapat yang lain lengkapnya bisa dilihat di buku ini. Masalah pertama, halaman 138. Hukum menelan sisa-sisa makanan di mulut ketika puasa. Nah, mungkin setelah makan sahur, ya, terkadang kan ada yang terselip. Nah, di sela-sela gigi kita, nah, sisa-sisa makanan. Nah, sudah terbit fajar, nah, sudah siang, kemudian, ya, sisa-sisa makanan itu kita dapatkan. Nah, bagaimana hukum menelannya? Ya, dikatakan di sini, Ibnul Mundhir rahimahullah telah menukilkan adanya ijma' ulama bahwa sisa makanan di mulut yang kadarnya sedikit sehingga sulit untuk dikeluarkan dan sulit dihindari agar tidak tertelan, tidak membatalkan puasa jika tertelan. Terkadang ada yang kecil sekali. Kita berusaha mengambilnya dengan lidah kita, dicari-dicari, meleset terus. Sulit. Karena kecil, halus, akhirnya tertelan. Tidak bisa diambil memang. Karena memang kecil, halus, sulit dihindari. Ini dimaafkan. Nah, seperti kata Imam Mundhir di sini, menukil ijma'. Berikutnya, jumhur ulama berpendapat bahwa sisa makanan di mulut yang kadarnya banyak dan masih bisa dihindari agar tidak tertelan dengan cara meludahkannya. Ya, kita bisa mengambilnya dengan lidah kita atau bisa memegangnya dengan jari kita, bisa kita ludahkan. Ya, ini wajib diludahkan, tidak boleh ditelan. Jika sengaja menelannya, ya, puasa batal. Ya, puasa batal. Nah, adapun tidak sadar, tidak sengaja, ya kita sudah tahu kan, ya, pembahasan di awal. Nah, bahwa dimaafkan kalau tidak sengaja. Adapun jika sengaja, ya, puasa batal. Nah, ini pendapat jumhurin yang benar. Masalah kedua, hukum menelan rasa makanan yang tersisa di mulut ketika puasa. Terkadang masih ada, ya, tersisa rasanya, ya. Nah, manis-manisnya masih tersisa atau asin-asinnya, rasa bumbunya. Kalau misalnya, ya, habis makan makanan yang berbumbu. Nah, masih tersisa. Nah, jadi jika telan terasa, ya, rasanya itu terasa. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, rasa makanan yang tersisa di mulut wajib diludahkan dan tidak boleh ditelan. Ya. Artinya, jika ditelan secara sengaja membatalkan puasa. Jadi itu harus diludahkan. Nah. Hilangkan rasa itu bisa dengan cara berkumur-kumur, ya. Nah, untuk menghilangkan rasa itu. Nah, ludahkan, jangan ditelan. Masalah ketiga, hukum menelan rasa yang tersisa setelah bersiwak atau bersikat gigi dan pasta gigi ketika puasa. Akan dipelajari nanti bahwa boleh bersiwak selagi berpuasa, boleh sikat gigi dengan pasta gigi selagi berpuasa. Yang penting berhati-hati. Nah, siwak itu kan ada rasanya, ya. Ya. Siwak itu menggosok gigi dengan kayu siwak. Kayu siwak itu batang pohon arok. Ya, kalau di negeri kita diistilahkan dengan dengan siwak. Nah, kayu itu kayu arok namanya. Kayu, ya, pohon arok. Nah, itu kan ada rasanya kan itu. Nah, ada rasanya. Atau bersikat gigi dengan pasta gigi. Ya, pasta gigi jelas ada rasanya. Nah, rasa yang ada itu harus diludahkan. Jangan ditelan. Jika ditelan, ya sambil bersiul, sambil dicicipi, ditelan, itu termasuk kategori makan dan minum. Nah, itu membatalkan puasa. Ini telah difatwakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, lain halnya kalau tidak sengaja ya, ketika bersiul tanpa sengaja tertelan. Kita sudah tahu kalau tanpa sengaja dimaafkan. Masalah keempat, hukum menelan darah yang bersumber dari rongga mulut atau hidung ketika puasa. Ya, mungkin gusinya berdarah atau bibirnya atau lidahnya berdarah. Yang dari hidung mungkin mimisan. Ya, darah itu tidak boleh ditelan. Ya, menelan darah pada asalnya baik ketika tidak berpuasa maupun ketika berpuasa hukumnya haram. Pada asalnya yang haram karena dilarang makan darah. Iya, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillah bihi. Nah, diharamkan atas kalian memakan bangkai darah daging babi dan apa-apa yang disembelih atas nama selain Allah. Ya. Pada asalnya memang haram. Jika itu dilakukan saat berpuasa, ya, darah itu ditelan oleh orang yang berpuasa, batal puasanya. Batal puasanya. Nah, ini telah ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Ya. Lain halnya kalau tidak sengaja ya. Disebutkan di sini seperti halnya orang yang mimisan, ya. Kemudian mengalir langsung ke kerongkongannya tanpa melewati mulut, ya. Langsung tertelan, ya, di luar kesengajaannya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, karena itu terjadi tanpa sengaja dan di luar kehendaknya. Ini difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketahui oleh Ibnu Baz. Tayyib. Kalau darah yang karena mimisan itu darahnya ke mulut dulu, nah ini dulu ludah, jangan ditelan. Tapi terkadang ada yang langsung masuk ke kerongkongan dan tertelan di luar kehendak. Ya. Tanpa sengaja, itu yang dimaafkan. Masalah kelima, hukum menelan dahak ketika puasa. Ya, jika dahak turun ke kerongkongan tanpa melewati mulut dan tertelan, hal ini tidak membatalkan puasa. Meskipun terasa saat tertelan, sebab dahak tersebut tidak sempat masuk ke rongga mulut. Ya. Tetapi langsung mengalir, turun ke kerongkongan dan tertelan di luar kehendaknya. Terkadang begitu kan, dahak itu langsung masuk. Nah, ini tanpa sengaja dimaafkan. Ya, adapun apakah diharuskan seseorang membebani diri, memberatkan diri, menarik, ya, menghentak, ya, menyentak dahak itu keluar dari kerongkongan. Gitu. Nah, apakah diharuskan seperti itu? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Tidak sepantasnya dilakukan hal itu. Ya. Tidak sepantasnya dilakukan hal itu. Biarkan saja sudah. Karena itu sudah di luar kehendak. Ya. Allah SWT yang mengaturnya. Di luar kehendak kita. Nah, itu tanpa sengaja. Jadi jangan membebani dan memberatkan diri melakukan itu. Ya. Berusaha menyentaknya keluar. Diputar aja itu juga. Panas. Nah, adapun jika dahak tersebut mengalir turun dan masuk ke rongga mulut orang yang berpuasa, ya, dahak itu masuk ke rongga mulut. Nah, sekarang, ya, terdapat pilihan antara diludahkan, dikeluarkan atau ditelan. Nah, yang jelas, sebelum kita bahas apakah membatalkan atau tidak jika sengaja menelan dahak yang masuk ke mulut ini, Nah, di sini kami menyebutkan di paragraf terakhir halaman 140, Syekh Ibnu Utsaimin menegaskan haramnya menelan dahak yang ada di mulut, baik bagi yang berpuasa maupun yang tidak, sebab dahak adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan, bahkan boleh jadi membawa penyakit yang keluar dari tubuh sehingga bisa bermudarat bagi orang yang menelannya. Nah, adapun masalah apakah membatalkan puasa atau tidak jika sengaja menelannya, ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa, ada yang mengatakan ya membatalkan puasa dengan alasan. Yang mengatakan membatalkan puasa alasannya dahak itu diproduksi di kepala dan mengalir turun ke mulut sebagai zat yang asing di mulut. Ya, beda dengan ludah. Kalau ludah diproduksi di rongga mulut, ini tidak bisa dihindari. Jadi menelan ludah enggak apa-apa. Tidak membatalkan puasa, ini tidak bisa dihindari karena diproduksi di rongga mulutnya. Adapun dahak ini tidak, di atas di kepala turun, mengalir masuk ke mulut, bisa dihindari dengan diludahkan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Dalam hal ini kami ya memilih pendapat yang mengatakan membatalkan puasa. Ya. Membatalkan puasa. Ini pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Nah. Wallahu a'lam. Masalah ke-6. Hukum menelan sesuatu yang masuk lewat hidung. Ya. Menelan sesuatu yang masuk lewat hidung membatalkan puasa. Karena hidung merupakan salah satu saluran masuk ke kerongkongan menuju lambung. Yang dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mulut. Ini pendapat jumhur. Dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, rahimahumullahu jami'an. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah engkau dalam istinshaq, menghirup air ke dalam hidung ketika wudu. Kecuali diperkecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan bersungguh-sungguh berlebihan dalam istinshaq, menghirup air ke dalam hidung sejauh-jauhnya, diperkecualikan kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa jangan ya bersungguh-sungguh, jangan berlebihan menghirup air ke dalam hidung, jangan berlebihan dalam istinshaq saat berwudu ketika berpuasa. Ya, larang ini sifatnya makruh. Larang ini sifatnya makruh, bukan larang yang bersifat haram. Nah, apa alasannya? Apa sebabnya? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Larangannya bersifat makruh, melarang bersungguh-sungguh dalam melakukan istinshaq. Nah, apa alasannya? Yani apa sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkecualikan ini? Kalau puasa, jangan ya berlebihan dalam melakukan istinshaq. Nah, tidak ada alasan lain yang diketahui, ya kecuali ya selain dikarenakan hal itu dapat mengakibatkan masuknya air ke kerongkongan lantas tertelan sehingga membatalkan puasa. Jadi dikhawatirkan kalau berlebihan istinshaqnya ya masuk ya ke kerongkongan kemudian tertelan. Nah, ini satu-satunya alasan yang diketahui ya dari larangan ini. Nah, meskipun tentunya jika tanpa sengaja tertelan ya, tidak ada kesengajaan, nah tentunya dimaafkan. Ya, namun itu bisa menjadi penyebab batalnya puasa. Nah, sehingga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya, dari sini dipetik hukum yang kita dengar bahwa hidung merupakan ya lubang masuk ya yang bersambung dengan kerongkongan ya terus ke lambung. Jika ada sesuatu yang masuk lewat ini, semakna dengan makan dan minum yang melalui mulut. Nah, dalilnya hadis yang telah kita dengar. Nah, lihat halaman 142. Termasuk dalam kategori ini, ya, yang masuk lewat hidung adalah hal-hal berikut. Pertama, menelan tetesan as-sa'ud yang masuk ke kerongkongan. As-sa'ud adalah obat yang diteteskan lewat hidung, yang dikenal dengan gurah. Ya, dikenal dengan istilah gurah. Nah, ya, jadi obat gurah itu yang diteteskan lewat hidung tidak boleh ditelan itu. Nah, tidak boleh ditelan. Jika diteteskan lewat hidung, jika tembus ke kerongkongan, ya, ditelan secara sengaja membatalkan puasa. Nah, ya, ini mazhab Malik difatwakan oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Yang kedua, yang masuk dalam kategori ini, menghirup asap wangi pedupaan dan sejenisnya. Menghirup asap wangi pedupaan dan sejenisnya. Asap wangi pedupaan adalah sesuatu yang terlihat zatnya, berwujud. Ya, sebagian orang senang membakar pedupaan. Ya, kalau orang Arab, ya, mereka memang punya kebiasaan seperti itu untuk mengharumi ruangan, ya, rumah mereka dan masjid. Nah, masjid diharumi dengan itu. Nah, ya, apalagi kalau mau Jumatan, kalau mau Jumatan, masjid ini diasapi dengan perupaan sehingga harum semerbak dengan menggunakan kayu gaharu. Ya, kayu gaharu. Kalau tidak kayu gaharu, yang lainnya dibakar di perupaan. Mengumpulkan asap, ya ini mengharumi ruangan. Ya. Atau juga untuk mengharumi pakaian. Nah, jadi mereka, orang Arab, melakukannya, membakar perupaan ini dari kayu gaharu, ya, pakaiannya dibasahi dulu. Nah, diperciki air, kemudian diasapi dengan itu, jadi harum. Nah, melakukan ini, pada bulan puasa di siang hari boleh. Boleh. Tetapi hati-hati. Asapnya itu jangan dihirup dengan sengaja. Nah, karena itu zat yang berwujud itu. Kalau dihirup, ya, masuk lewat hidung, ya, berarti itu masuk dalam kategori yang disemakna dengan makan dan minum. Membatalkan puasa. Tayyib. Ini juga telah difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Nah, seluruh jenis asap, ya lihat halaman 143, seluruh jenis asap memiliki hukum yang sama dengan ini, yaitu membatalkan puasa jika dihirup secara sengaja. Lain halnya kalau tidak sengaja ya. Nah, masalah ketujuh, hukum mendapatkan injeksi suntikan ketika puasa. Ya. Injeksi, suntikan, hal yang telah kita kenal ya. Masukkan suatu zat melalui jarum suntik ke otot ataupun urat. Nah, terbagi menjadi dua jenis. Ada yang bersifat sebagai suplai, zat-zat makanan dan minuman bergizi serta penguat bagi tubuh, nutrisi tubuh. Berfungsi sebagai nutrisi tubuh, yaitu suntikan infus. Ya, itu sebagai pengganti makanan dan minuman ya pada orang yang ya sakitnya cukup parah. Yang kedua, ada pula yang bersifat injeksi biasa yang tidak bersifat sebagai nutrisi tubuh. Ya. Sifatnya hanya menyuntikkan obat atau menyuntikkan masukkan vitamin ya. Nah, apakah injeksi suntikan ini membatalkan puasa atau tidak? Ya. ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kesimpulannya, yang benar di antara pendapat-pendapat ulama, ya, ini yang kami nukil di sini, ya, yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa injeksi jenis yang pertama, yaitu infus, membatalkan puasa karena memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan makan dan minum. Ya, sebenarnya pada prakteknya infus itu biasanya dilakukan sudah pada kondisi darurat, ya, sebagai pengganti makan dan minuman. Yakni kondisi seperti itu, ya, sudah bukan kondisi yang seseorang berpikir untuk berpuasa. Nah, namun barangkali dia mengatakan, ya, mumpung saya tidak bisa makan dan minum, saya puasa saja. Ya, kan tidak bisa juga makan dan minum, sulit masuk gitu loh. Nah, kondisinya sudah, ya, saya berniat berpuasa saja. Ya, tidak bisa, karena infus itu makan dan minumnya Anda itu. Nah, tayyib. Adapun jenis yang kedua, yang sifatnya injeksi biasa, yang masukkan, menyuntikkan obat atau vitamin, ini tidak membatalkan puasa. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Nah, meskipun dirasakan, ya, didapati rasanya di kerongkongan, itu tidak membatalkan puasa. Nah, karena dimasukkan lewat apa? Hah? Disuntikkan lewat otot atau urat. Jadi, sudah kita pelajari sebelumnya bahwa yang termasuk dalam kategori makan dan minum adalah yang lewat mulut, masuk kerongkongan ke lambung, atau lewat hidung ke kerongkongan ke lambung. Nah, sementara ini tidak melewati itu. Dan juga tidak berfungsi, ya, seperti makan dan minuman. Tidak semak dengan makan dan minuman. Tidak berfungsi seperti infus. Nah, jadi ini tidak membatalkan puasa. Lain halnya dengan infus, seperti telah kita dengar tadi. Pendapat ini yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Ibnu Baz, Al-Lajna Daimah, yang juga diketuai oleh Ibnu Baz, ya, dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Nah, ini sederetan imam-imam ahli fatwa pada abad ini yang memfatwakan pendapat ini. Masalah ke-8, hal-hal lain yang tidak termasuk dalam kategori makan dan minum yang membatalkan puasa. Ya, hal-hal yang akan disebutkan ini tidak membatalkan puasa karena tidak termasuk dalam kategori makan dan minum. Yang pertama, menelan ludah dan air liur. Ya, menelan ludah dan air liur boleh, tidak membatalkan puasa. Karena ludah dan air liur diproduksi di mulut. Ya, tidak mungkin dihindari untuk menelannya. Nah, jadi pekerjaan tersendiri itu kalau mau dikeluarkan terus. Nah, tidak mungkin. Ya, jadi itu tidak membatalkan puasa. Nah, kalau seseorang misalnya mengumpulkan ludahnya di mulut, ya, lantas menelannya. Namun ini, ya, sepertinya enggak dilakukan, ya. Cuma pembahasan hukum, jika ludah itu terkumpul kemudian ditelan, ya, itu pun tidak makruh, kata, ya, sebagian ulama, dan itu dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin. Nah, yang kedua, menelan debu jalanan. Menelan debu di jalanan tidak mungkin dihindari. Nah, tidak mungkin. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Begitu pula hal-hal yang sejenis dengan debu yang ada di jalan, yang berterbang di jalan. Yang sejenis dengan ini dalam arti sulit dihindari. Ya, mesti tertelan. Ya, tanpa bisa dihindari, itu dimaafkan. Yang ketiga, merasai makanan, minuman, atau minuman tanpa menelannya. Yaitu dirasai dengan lidah, ya, tidak membatalkan puasa. Namun, ya, hukumnya makruh bagi yang tidak berkepentingan, yang tidak berhajat untuk melakukannya, yang tidak punya kepentingan, tidak berhajat untuk merasai makanan atau minuman itu dengan, ya, lidahnya, makruh melakukannya. Adapun yang berkepentingan, yang berhajat, tidak mengapa melakukannya. Contohnya, seseorang yang sedang memasak, ya, dia berkepentingan untuk merasai, jangan-jangan keasinan, Ya, jangan-jangan tawar, jangan-jangan tidak manis. Jangan-jangan kemanisan. Ini terkait dengan maslahat, ya, keluarga misalnya yang akan berbuka puasa. Nah, mau berbuka puasa, kan harapannya bisa berbuka puasa dengan nikmat, kan begitu. Ya, dengan makanan yang enak, alhamdulillah, rezeki dari Allah SWT. Namun kalau keasinan, ya, atau yang lainnya kan jadi kacau. Nah, jadi butuh dirasai. Tetapi setelah dirasai diludahkan ya, tidak ditelan. Nah, begitu pula seseorang hendak membeli satu jenis makanan. Ya, di antara kita misalnya keluar ya ke pasar ingin membeli kue atau yang lainnya. Ya, kita khawatir. Nah, rasanya tidak cocok kan? Kita berkepentingan, berhajat untuk merasai dengan lidah kita. Nah, kemudian diludahkan. Ya, tidak makruh karena kita berkepentingan. Ya. Hal ini difatwakan oleh Ibnu Baz. Naam. Pada athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi yang dinyatakan hasan oleh Al-Albani, keterangan lengkapnya mengenai derajat hadis ini bisa dilihat pada catatan kaki. Naam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "La ba'sa ay yata'ama as-sha'imu al-'asala was-samna wa nahwahu yamujjuhu." Di pelankan sedikit. Naam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "La ba'sa ay yata'ama as-sha'imu al-'asala was-samna wa nahwahu yamujjuhu." Tidak mengapa bagi yang berpuasa untuk mencicipi madu, mentega dan semisalnya lalu memuntahkannya. Naam. Adapun yang tidak berkepentingan dimakruhkan melakukan ini. Kenapa dimakruhkan? Ya, karena bisa jadi dengan itu ada yang tertelan ke kerongkongan tanpa disadari. Nah, atau boleh jadi nafsu makannya kuat, ya, ketika ia mencicipi tidak tahan, malah ditelan batal puasanya. Karena itu dimakruhkan kalau tidak punya kepentingan tadi. Tayyib. Ya. Kenapa dimakruhkan? Apakah ada dalil yang bisa menunjukkan ini dengan alasan yang kita dengar tadi? Ya, disebutkan di sini. Yaitu karena alasan ini pada hadis Laqid bin Sabirah yang lewat, Rasulullah SAW memakruhkan apa? Bagi orang yang berwudu ketika berpuasa, memakruhkan berlebihan dalam istinsyak, bersungguh-sungguh istinsyak. Jadi kalau berwudu istinsyaknya biasa-biasa saja. Jangan bersungguh-sungguh menghirupnya karena khawatir masuk ke rongkongan tertelan. Nah. Ya. Makna ini sama dengan pembahasan kita sekarang. Yang keempat, menggunakan siwak. Ya. Boleh. Ya, bersiwak ketika berpuasa. Baik sebelum zawal maupun ya, setelah zawal. Boleh. Ini pendapat yang benar. Ya. Sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Taimiyah. Yang telah kami nukil keterangan Ibnu Taimiyah di sini. Juga Ibnu Qayyim. Ya. Juga Al-Albani. Ibnu Utsaimin. Ya. Akan tetapi yang diperhatikan ya, ketika bersiwak ya, terkadang ada serat-seratnya yang copot, lepas kan ya, serat siwak itu. Nah, ada yang lepas terkadang. Nah, itu jangan sampai ditelan itu. Kalau ditelan, berarti itu namanya makan. Ya, jadi serabutnya itu, ya, serabut siwak itu ketika bersiwak kan terkadang ada yang copot. Nah, itu harus diludahkan, jangan sampai ditelan. Kalau ditelan secara sengaja, ya, sadar itu membatalkan puasa. Begitu pula rasanya, ya, jangan sampai ditelan seperti yang tadi terangkan sebelumnya. Nah, keterangan ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, kami nukil keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini dari Majmu' Ar-Rasail. Yang kelima, menggunakan pasta gigi. Ya. Menggunakan pasta gigi boleh. Ya, ini telah difatwakan oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Tetapi diingatkan agar berhati-hati. Ya. Karena sebagian pasta gigi kuat sekali rasanya. Ya, namanya pasta gigi kan kuat sekali rasanya. Nah, jangan sampai ada yang tertelan. Jadi berhati-hati ketika menggunakannya. Nah, adapun hukumnya boleh. Nah, rasanya sudah kita pelajari tadi, rasanya harus diludahkan. Nah, tidak boleh ditelan. Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini punya fatwa. Beliau punya fatwa sebaiknya menghindari pasta gigi, kata beliau, ketika berpuasa. Sebaiknya. Tetapi beliau tidak melarang. Ya, tetap boleh. Beliau hanya mengatakan sebaiknya dihindari. Namun jika seseorang melakukannya butuh, ya, dan dia melakukannya tidak mengapa. Nah, masalah ini longgar. Yang penting hati-hati. Rasanya jangan sampai ditelan. Nah, sehingga membatalkan puasa. Yang keenam, mandi bagi orang yang berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, disertai kehati-hatian agar tidak menelan air mandi melalui mulut atau hidung. Jadi mandi boleh. Nah, yang penting hati-hati, ya, agar tidak menelan air mandi melalui mulut atau hidung. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Syaukani, Al-Lajnah Daimah, yang dikutip oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Perhatikan, ikhwan, lebih dari itu Ibnu Utsaimin menyatakan di sini pada halaman 148. Lebih dari itu Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa mandi akan memberi kesegaran bagi orang yang berpuasa sehingga menjadikannya bersemangat dan lebih ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Hal seperti ini tidak terlarang. Nah, ya, justru menjadikan segar dan semangat untuk beribadah. Nah, lebih semangat untuk sholat, lebih semangat untuk baca Quran, berzikir. Nah, Rasulullah SAW sendiri pernah mandi ketika berpuasa. Nah, seperti pada hadis Aisyah, sebagaimana pada hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadisnya muttafaq alaih. Ya, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan junub, sudah terbit fajar, beliau belum sempat mandi. Jadi beliau mandi setelah terbit fajar. Mandi junubnya setelah terbit fajar. Berarti mandi sudah dalam keadaan berpuasa. Nah, juga hadis seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Malik dan Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani, ya. Sahabat itu melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam mandi di suatu tempat yang namanya Arj. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengguyurkan air di atas kepalanya dalam keadaan berpuasa karena kehausan atau tersengat matahari. Jadi Rasulullah SAW ketika itu mandi karena kehausan atau karena tersengat panas matahari. Beliau ingin menyegarkan diri, menyegarkan dirinya, maka mandi. Nah, dengan itu justru, ya, menyegarkan tubuh, ya, lebih semangat dan lebih membantu untuk menyempurnakan puasa. Yang penting berhati-hati agar tidak ada air yang tertelan lewat mulut atau hidung. Nah, adapun pendapat yang mengatakan makruh, ya, mandi itu makruh, pendapat ini, ya, lemah. Nah, terbantah dengan dalil-dalil yang telah lewat. Rasulullah SAW sendiri mandi ketika berpuasa. Yang ketujuh, memakai celak mata yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan. Ya, boleh memakai celak mata, boleh. Ya, meskipun rasanya sampai kerongkongan hingga tertelan, boleh. Karena ini bukan lewat mulut dan bukan lewat hidung, tapi lewat mata. Ini tidak semakna dengan makan dan minum. Ya, itu tidak termasuk saluran yang semakna dengan makan dan minum. Nah, memakai celak mata biasa dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada peringatan dari Nabi SAW bahwa itu tidak boleh ketika berpuasa. Nah, hukum asal ya juga mendukung ini. Hukum asalnya suatu ibadah, ibadah puasa tidak boleh dinyatakan batal tanpa ada dalil. Adapun hadis yang melarang pemakaian celak mata ketika berpuasa, hadis tersebut dhaif, hadis tersebut lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, yang kedelapan, memakai tetes mata dan tetes telinga yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan. Ketika seseorang butuh berobat, ya, sementara dia sedang berpuasa, dia butuh meneteskan ya obat ke matanya, tes mata. Atau ada gangguan di telinganya, ya, sakit dan dia butuh mengobatinya, meneteskan obat ke telinganya. Boleh. Jika tetesan itu tembus sampai kerongkongan tertelan, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Karena itu bukan saluran yang semakna dengan makan dan minum. Saluran masuknya sesuatu yang bermakna makan dan minum telah kita lewati hanya dua, yaitu apa? Mulut dan hidung. Baik. Yang kesembilan, penggunaan minyak yang dioleskan di kulit atau rambut tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Nah, ini sesuatu yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya meskipun minyak yang dioleskan ke kulit itu mungkin meresap ya, masuk ke dalam tubuh lewat pori-pori, ya, pori-pori kulit, dan itu menambah stamina, tetapi itu tidak semakna dengan makan dan minum. Nah, tidak membatalkan puasa. Boleh. Yang ke-10, bau-bauan berupa wewangian dan selainnya yang hanya mengeluarkan bau, tidak mengeluarkan zat yang berwujud, zat yang terlihat, yang akan terhirup dan tertelan. Ya, minyak wangi itu, ya, wangian yang harum, ya, tidak mengeluarkan bau, apa, tidak mengeluarkan, ya, sesuatu zat yang berwujud. Jadi bukan seperti asap ya, yang keluar cuma bau harumnya saja tercium. Nah, yang seperti ini boleh digunakan selama berpuasa, tidak membatalkan puasa. Nah, ya, hukum asal ibadah puasa seseorang sah, tidak boleh dinyatakan batal dengan sesuatu perkara tanpa dalil yang jelas. Tidak boleh. Nah, lagi pula memakai wewangian, ya, utur, ya, itu umum pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebiasaan yang umum dilakukan oleh kaum muslimin pada masa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jika memang itu akan membatalkan puasa, tentu Rasulullah alaihi salatu wasallam akan menerangkan dan melarang, sementara tidak ada hadis yang melarang. Ya. Jadi ini yang benar. Kita sudah selesai dari penjelasan rincian ya makan dan minum yang membatalkan puasa. Pembatal puasa yang ketiga yang disepakati ulama seperti telah lewat adalah jima, ya, senggama. Mengenai rincian masalah ini bisa dibaca ya dengan leluasa dalam buku ini. Nah, kita masuk ke pembahasan rincian pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan, halaman 162. rincian pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan. Ya, ada dua pembatal puasa yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah pada matan. Dan itu diperselisihkan oleh ulama. Yaitu muntah dengan sengaja. Dan yang kedua adalah berbekam. Iya. Nah, kedua masalah ini diperselisihkan oleh ulama sehingga butuh dibahas. Ya, apa yang roji dalam masalah ini? Nah, Ibnul Munzir rahimahullah menukilkan bahwa muntah dengan sengaja sebagai pembatal puasa merupakan ijma', kesepakatan para ulama. Jadi nukilkan ijma'. Namun nukilan Ibnul Munzir ini keliru. Jadi, ya, terkadang ada ijma' yang dinukilkan dan nukilan itu keliru. Ya, ternyata ditemukan adanya perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, termasuk masalah ini, nukilan itu keliru. Ya, masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, apa yang dimaksud dengan muntah dengan sengaja? Nah, apa yang dimaksud dengan muntah dengan sengaja? Muntah dengan sengaja itu seseorang sengaja membuat dirinya muntah. Ya, sebenarnya dia tidak mau muntah, tapi sengaja membuat dirinya muntah dengan cara mencium bau yang tidak sedap. Ya, cari bau yang tidak sedap, dia cium sehingga jadi muntah. Ya, atau sengaja memandang ke sesuatu yang kotor menjijikkan sehingga muntah. Ya, atau dia tekan perutnya. Ya, kalian bisa lihat nih pada halaman 163. Nah, kami langsung menerangkan ini dulu agar faham apa maksud muntah dengan sengaja. Keterangan Asy-Syaikh bin Utsaimin. Ya, paragraf yang kedua setelah hadis. Nah, atau menekan keras perutnya, perutnya ditekan sampai muntah ya. Nah, atau jari-jemarinya dimasukkan ke mulut. Nah, sampai muntah. Nah, itu namanya sengaja muntah itu namanya muntah sengaja. Ya. Ini yang dianggap membatalkan puasa. Ya, menurut pendapat ini. Jika melakukan itu, puasanya batal. Nah. Ya. Ini yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah sebagaimana kita dengar pada matan. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadisnya pada halaman 163, "Man dzara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada'un, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa terpaksa muntah artinya terkalahkan oleh perasaan mau muntah. Sehingga terpaksa muntah di luar kehendaknya. Jadi bukan disengaja seperti ya yang digambarkan tadi. Nah, dia pusing mungkin, ya, terus muntah. Meskipun dia berusaha untuk menahan supaya tidak muntah, dia tetap muntah. Nah, ini namanya terpaksa muntah. Ini bukan kesengajaan. Ya, barang siapa terpaksa muntah, ia tidak berkewajiban melakukan qada puasa. Barang siapa muntah dengan sengaja, hendaklah ia melakukan qada puasa. Jadi, dia menghendaki dan berupaya agar muntah, hingga benar-benar muntah dengan cara yang disebutkan tadi. Nah, keterangan Syekh Ibnu Utsaimin setelah ini, ya, menerangkan apa yang dimaksud dengan muntah dengan sengaja. Hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merincikan ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, namun hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, diperselisihkan oleh ulama, akan datang keterangannya pada halaman berikutnya. Nah, ada yang mengatakan ini sabda Rasulullah alaihi wasallam, ada yang mengatakan yang benar pada periwayatan hadis ini adalah ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri, bukan sabda Rasulullah SAW. Jadi diperselisihkan oleh pakar hadis. Ya, dalil lain yang menguatkan pendapat ini yang dijadikan sebagai syahid penguat, ya, oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah hadis Abu Darda dan Thauban, maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qa'a fa aftara." Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah, yakni muntah dengan sengaja, lalu beliau berbuka membatalkan puasa. Iya, riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya. Ya. Jadi para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berbeda dengan hadis ini menganggap bahwa makna kata qa'ah muntah dalam hadis ini semakna dengan istaqa'ah, yakni muntah dengan sengaja. Ya, semakna dengan istaqa'ah pada hadis Abu Hurairah di atas. Nah, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, ya, beliau termasuk ulama yang sependapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Yani beliau Syekh Muqbil juga sependapat dengan jumhur bahwa muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Tetapi beliau berdalil dengan hadis Abu Darda dan hadis Thauban. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Berdalil dengan hadis ini. Beliau tidak berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang merincikan. Ya, karena Syekh Muqbil berpendapat bahwa yang benar pada hadis Abu Hurairah tersebut adalah riwayat yang mauquf, ucapannya Abu Hurairah sendiri, sedangkan riwayat yang marfu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut, riwayat yang syad, riwayat yang ganjil. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa selama tidak ada dari muntahan tersebut yang ditelan kembali secara sengaja. Ya, ketika muntah, ya, meskipun muntah dengan sengaja, ya, nah, itu tidak membatalkan puasa. Ya, tetapi kalau muntah kemudian, ya, muntahan tersebut ada yang ditarik kembali kemudian ditelan, nah, justru ini membatalkan puasa. Karena itu namanya makan. Nah, jadi jika ada, adapun jika ada dari muntahan itu yang ditelan kembali secara sengaja, ini artinya makan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, pendapat ini, ya, adalah pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ikrimah, Rabi'ah Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik dan ulama lainnya, ya, rahimahumullah. Pendapat ini berdalil dengan hukum asal bahwa pada asalnya puasa seseorang adalah sah sampai ada dalil yang jelas menyatakan batalnya. Menurut mereka tidak ada dalil yang ya menunjukkan batalnya. Nah, ada hadis disebutkan di catatan kaki yang menyebutkan tiga perkara yang batalkan puasa. Salah satunya adalah muntah. Hadis itu lemah. Nah, adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah disyaratkan tadi ada perselisihan riwayat. Ya, ada yang meriwayatkan mauquf, yaitu dinisbatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri, yakni ucapan Abu Hurairah sendiri. Ada riwayat yang marfu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sabdanya. Ya. Nah, beberapa imam ahli hadis seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari dan At-Tirmidzi menguatkan riwayat yang mauquf. Ya, Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa yang benar pada periwayatan hadis ini adalah riwayat yang mauquf. Adapun riwayat yang marfu, riwayat yang ganjil dan keliru disilahkan dengan syadz. Nah, kami katakan di sini tentu saja keterangan mereka lebih didahulukan daripada yang lainnya dalam masalah ini, karena mereka adalah para imam penghafal hadis yang ahli di bidang penyakit-penyakit hadis. Oleh karena itu, ya, guru kami Syekh Muqbil sendiri, ya, berjalan bersama mereka, bersama Imam Ahmad, Al-Bukhari, At-Tirmidzi. Beliau tidak berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Nah, beliau menganggap itu ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Abu Darda dan hadis Thauban radhiyallahu anhuma, ini diperselisihkan sanadnya, ya. Ada yang melemahkan, namun ya, dua imam ahli hadis, yang keduanya guru dan murid, yaitu Al-Imam Al-Albani dan Syekh Muqbil, Al-Imam Muqbil, ya, keduanya sepakat mensahihkan hadis Abu Darda dan hadis Thauban. Nah, jadi insya Allah ini yang benar. Hadis ini sahih. Ya. Nah, kalau Al-Albani, Al-Wadi'i sepakat, mantap. Nah, kita mantap untuk mengikuti itu. Nah, ya, terkadang Al-Albani dan Al-Wadi'i berselisih. Ya, ada yang sahihkan, ada yang dhaifkan. Ini butuh, ya, diteliti lebih jauh. Nah, di sini keduanya, ya, sepakat mensahihkan hadis ini. Meskipun ada ulama terdahulu yang mendhaifkan, yang melemahkan. Namun masalahnya, apakah hadis tadi, hadis Abu Darda dan hadis Tsauban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar. Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah lalu beliau berbuka. Apakah ini bisa dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa muntah dengan sengaja membatalkan puasa? Ya, pendalilan ini kurang jelas. Ya, karena hadis ini semata-mata perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemungkinan bahwa puasa yang beliau lakukan ketika itu adalah puasa sunnah. Nah, setelah muntah beliau memilih untuk berbuka karena kondisi lemas yang dialaminya setelah muntah, karena biasanya seorang kalau muntah itu lemas. Dan itu ya hanya puasa sunnah sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk berbuka saja. Nah, ada kemungkinan seperti itu dan ini difahami oleh sebagian ulama memahami seperti itu. Ya. Sebenarnya ada hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang menunjukkan kemungkinan itu, namun hadis itu lemah. Fa'ala kulli hal, ya, masalah ini termasuk masalah yang berat, ya, dalam mentarjih. Naam. Tetapi sebagaimana kami katakan di sini, kami pribadi sepertinya, ya, mengatakan sepertinya pendapat yang kedua lebih kuat. Tetapi masalah ini masih butuh dipelajari lebih seksama lagi. Nah, jadi kami condong mengikuti pendapat yang mengatakan muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Nah, adapun yang muntah tanpa sengaja di luar kemauannya, ya, ini jelas, ya, tidak ada yang mengatakan membatalkan puasa. Nah, karena itu tanpa sengaja, di luar kehendaknya. Kemudian yang kedua, yang diperselisihkan, yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah adalah berbekam. Ya. Berbekam sudah hal yang ma'ruf, dikenal ya, oleh keumuman masyarakat. Nah, keterangan berbekam kami sebutkan pada catatan kaki. Berbekam adalah salah satu jenis pengobatan dengan menggunakan teknik mengeluarkan darah kotor dari tubuh pasien. Caranya dengan melukai bagian tertentu dari tubuh pasien, lalu darah-darah kotornya disedot. Baik disedot dengan mulut maupun dengan alat khusus. Ya, pada masa sekarang teknologi kedokteran semakin berkembang. Ya, sudah menggunakan alat khusus yang menyedot, tidak menggunakan mulut lagi, kan begitu. Nah, pada masa lalu, sebelum ini ada, ya, itu disedot dengan mulut. Ya. Menggunakan tabung diletakkan pada bagian tubuh yang sudah dilukai itu, ya, kemudian dengan mulut disedot. Nah, ya itu kalau tidak sengaja bisa ada yang tertelan, kan begitu. Nah, masalah berbekam ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum berbekam apa membatalkan puasa atau tidak. Ya, ada dua pendapat. Ada yang berpendapat membekam dan orang yang membekam dan yang dibekam, keduanya batal puasanya. Ya, ini yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Nah, berdalil dengan hadis aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya. Ya. Hadis ini kesimpulannya, nah, hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan nyatakan hasan oleh Al-Wadi'i dengan gabungan dua hadis, yaitu hadis Syaddad bin Aus dan hadis Tsauban. Hadis Syaddad bin Aus, radhiyallahu anhu, dan hadis Tsauban radhiyallahu anhu. Ya. Nah, hadis ini menyatakan orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya. Tayyib. Jelas hadisnya ya. Apa illat, apa sebab, faktor hukum yang menjadikan hal itu dianggap sebagai pembatal puasa, ini diperselisihkan oleh ulama. Yang pertama disebutkan di sini, ada yang mengatakan ya bahwa hal itu adalah perkara yang sifatnya ibadah, ya ibadah mahdhah, ibadah murni. Maksudnya semata-mata merupakan ketentuan ibadah yang kita tidak tahu apa illatnya, apa sebabnya. Ya, berbekam itu dianggap sebagai pembatal puasa, kita tidak tahu. Yang jelas hukumnya begitu, kita ikuti saja. Nah, berdasarkan pendapat ini, tidak ada bedanya antara membekam dengan ya, menggunakan tabung kemudian disedot dengan mulut seperti pada masa lalu, maupun menggunakan alat khusus. Ya, sama saja. Yang jelas berbekam, karena kita tidak tahu apa ya faktor hukumnya. Ada juga yang berpendapat itu yaitu pendapat Ibnu Taimiyah dan Al-Utsaimin bahwa ini bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah murni. Ini perkara yang diketahui illatnya. Kita tahu apa faktor hukumnya, yaitu ya kata mereka, illat batalnya puasa orang yang dibekam adalah karena darahnya telah disedot yang mengakibatkan badannya lemah. Ya, kalau sudah lemah, disedot darahnya ini sudah tidak pas, sudah tidak cocok untuk berpuasa, oleh karena itu dijadikan sebagai pembatal puasa dalam syariat. Adapun illat, batalnya puasa orang yang membekam, karena biasanya ia menyedot darah bekam dengan mulutnya melalui tabung bekam, sehingga darah akan tertampung di mulutnya. Sedangkan darah itu bisa jadi tertelan tanpa disadari. Artinya, ini adalah hal yang diduga kuat, istilahnya madinnah. Ya, akan tertelannya darah ke kerongkongan. Meskipun boleh jadi orang yang membekam dengan cara ini sebenarnya tidak ada yang tertelan. Ya, jika dia betul-betul berhati-hati. Namun, ya, ini diduga kuat. Yani sulit. Ya, boleh dikatakan sulit menghindari tidak ada yang tertelan meskipun sedikit misalnya. Nah, ya, sehingga dijadikan sebagai pembatal puasa. Nah, berdasarkan pendapat ini bahwa faktor hukumnya itu, berarti kalau membekam dengan alat khusus, membatalkan atau tidak? Tidak. Jadi, kalau membekam dengan alat khusus, alat modern sekarang ini tidak menggunakan mulut, berarti yang membekam tidak batal puasanya. Yang batal puasanya hanya orang yang dibekam karena darahnya tersedot, tubuhnya menjadi lemas. Nah, jika kita memilih pendapat bahwa berbekam membatalkan puasa, yang terbaik dari kedua pendapat ini adalah yang terakhir tadi. Faktor hukumnya kita ketahui. Dan demikian kalau membekam dengan alat khusus, yang membekam tidak batal puasanya. Yang batal puasanya hanya orang yang dibekam. Ya. Wallahu a'lam. Tetapi yang benar dalam masalah ini, pendapat yang kedua bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Baik yang dibekam maupun yang membekam tidak batal puasanya. Ini yang benar. Ini pendapat Ibn Hazm dan Jumhur. Ulama termasuk Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Pendapat ini dipilih oleh Syaukani dan Al-Albani. Ya, mereka berdalil dengan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang mengabarkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ihtajama wa huwa sha'im. Dan ada riwayat-riwayat yang lain ya yang bisa dilihat rinciannya di buku ini. Intinya Nabi alaihi salatu wassalam pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, hadis ini sahih. Ya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam pernah berbekam dalam keadaan berpuasa dan tidak dianggap batal puasanya oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dalil lainnya hadis yang kedua pada halaman 170, hadis Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Awwalu ma kurihatil hijamatu lis-sha'imi anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama wa huwa sha'im. Famarra bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, aftara hadani, thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-sha'im." Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa sha'im. Awal mula diharamkannya berbekam bagi orang yang berpuasa adalah peristiwa Ja'far bin Abi Thalib. Berbekam dalam keadaan berpuasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya dan berkata, "Puasa kedua orang ini telah batal." Ya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan setelah itu untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Adalah Anas radhiyallahu anhu pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Ya. Hadis ini oleh Ad-Darqutni dinyatakan rawi-rawinya thiqah, terpercaya. Tidak ada illah, tidak ada cacat pada hadis ini. Dibenarkan oleh Al-Baihaqi, Asy-Syaikh Al-Albani juga menegaskan ya, bahwa derajat hadis ini seperti yang dikatakan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Hadis ini sahih. Ya, dan terdapat hadis lain yang semakna dengan ini, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, At-Tabarani dan Al-Baihaqi, juga dinyatakan sahih oleh Al-Albani dengan gabungan jalan-jalan periwayatannya. Kesimpulannya hadis ini sahih. Ya, dua hadis yang telah kita dengar ya menunjukkan berbekam tidak membatalkan puasa. Ya. Tetapi jumhur ulama yang berpendapat dengan ini, mereka berbeda pandangan. Ya. Lihat, yang pertama, ada yang mengatakan bahwa berbekam hukumnya makruh berdasarkan gabungan hadis-hadis yang ada. Nah, jadi pendapat ini menggabungkan hadis yang pertama yang mengatakan ya, telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam, digabungkan dengan hadis-hadis setelahnya yang menunjukkan Nabi SAW pernah berbekam ya, dan tidak batal puasanya, dan hadis bahwa Nabi SAW kemudian memberi ya, keringanan ya, dan tidak dianggap batal puasanya. Yang kedua, ada yang menyatakan bahwa berbekam dibolehkan dan tidak makruh, tidak ada sisi kemakruhan ya, boleh. Karena hadis tentang batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam mansukh, telah dihapus hukumnya. Ya, jadi hadis aftarul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam, itu pada awalnya, pada awal syariat memang dianggap sebagai pembatal puasa. Setelah itu hukum itu dihapus, ditiadakan, diganti dengan hukum setelahnya bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu Nabi SAW pernah berbekam dan tidak batal puasanya, tidak dianggap batal puasanya. Dan yang menunjukkan bahwa itu mansukh adalah hadis Anas tadi ya, bahwa Nabi SAW pada awalnya melewati dua orang yang berbekam dan mengatakan keduanya batal puasanya. Kemudian ya, setelah itu Nabi SAW memberi keringanan, setelah itu tidak dianggap batal. Artinya hukum tadi sudah dihapus. Oleh karena itu Anas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau kemudian melakukan itu, berbekam dalam keadaan berpuasa, karena beliau tahu bahwa hukum itu telah dihapus. Nah. Iya. Nah, kesimpulan masalah ini yang benar ya adalah pendapat yang mengatakan berbekam tidak membatalkan puasa, karena hukumnya sebagai pembatal puasa telah mansukh. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani ya. Nah, semuanya dinukil di sini. Ya, karena hukumnya sebagai pembatal puasa telah mansukh, telah dihapus. Meskipun demikian, kami katakan di sini, meskipun demikian, pendapat yang menyatakan makruh untuk berbekam bagi orang yang akan melemah karenanya memiliki sisi pandang yang benar. Jadi ditinjau dari segi makna, bagi orang yang merasa dirinya kalau dia dibekam nanti akan lemah, dimakruhkan bagi dia. Ya, demi menghindari sesuatu yang membuat dirinya lemah ya, yang khawatir nanti berefek pada puasanya. Nah. Ya. Terlebih lagi jika kondisi lemah akibat berbekam sampai pada tahap menjadi sebab batalnya puasa, itu lebih dimakruhkan lagi. Nah, jadi hukumnya boleh tidak membatalkan puasa, baik yang membekam maupun yang dibekam. Namun, bagi yang merasa lemah tubuhnya, khawatir. Ya, misalnya dia dia mengukur ya, dia mengetahui kebiasaannya. Dia biasanya kalau dibekam dalam keadaan tidak berpuasa ya, dia merasakan setelah dibekam itu lemas. Ya, melemah. Nah, berarti ketika berpuasa sebaiknya hindari, jangan berbekam, karena dia ya mengetahui kondisinya seperti itu. Nah, tetapi kalau dia melakukan, ya jelas tidak membatalkan puasanya. Nah, ya ini kesimpulan masalah ini, wallahu a'lam. Ketentuan qadha bagi orang yang batal puasa tanpa udzur. Ya, kita beralih ke pembahasan berikutnya, ketentuan qadha puasa bagi orang yang batal puasa tanpa udzur. Seseorang tidak boleh membatalkan puasa tanpa udzur, tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Barang siapa melakukannya, ia tergolong pelaku dosa besar. Ya. Apakah berikutnya, apakah orang yang batal puasa tanpa udzur wajib melakukan qadha puasa, mengganti puasanya di waktu lain atau tidak? Ya. Ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Ya. Ada yang berpendapat wajib melakukan qadha puasa, ini yang disebutkan oleh penulis adalah Sa'di, dan ini pendapat jumhur. Nah. Ya. Dan yang memilih pendapat ini ya, Al-Lajnah Daimah, diketahui Ibn Baz dan Asy-Syibna Utsaimin. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang batal puasa tanpa udzur tidak terkena kewajiban melakukan qadha puasa. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak amal-amal saleh. Nah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sengaja membatalkan puasanya, sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, diberi kesempatan berupa kewajiban mengkodoknya di luar bulan Ramadan. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Dalil-dalil yang ada adalah orang yang batal puasa, meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena ada udzur, sakit, ya, musafir, dan yang lain yang telah kita pelajari. Nah, adapun jika sengaja ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membatalkan puasa tanpa udzur, melakukan dosa besar, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ya dia diberi kesempatan mengqadanya, menggantinya di luar bulan Ramadan. Jadi wajibkan melakukan itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Nah, semata-mata hanya kias. Jadi penyamaan hukum dengan orang yang batal puasa karena udzur. Nah, oleh karena itu pendapat yang kedua menyatakan ya, tidak ya, tidak terkena kewajiban mengqadha. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm. Ya, pada halaman 174 kami nukil ini pendapat Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm menukil pendapat ini dari Al-Khulafa Ar-Rasidun selain Uthman. Jadi tiga Al-Khulafa Ar-Rasidun berfatwa demikian, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Ali radhiyallahu anhum. Juga ditambah sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah radhiyallahu anhumah. Nah, ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, ya, guru kami Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Nah, pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Al-Albani pada pembatal-pembatal puasa selain jima. Naam. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau juga sependapat bahwa orang yang membatalkan puasa dengan sengaja tidak berkewajiban mengganti, ya, mengqadha, jika pembatal-pembatal puasa yang dilakukannya itu selain jima, seperti makan, minum, ya, selain hubungan suami istri. Adapun jika seseorang batalkan puasa secara sengaja dengan jima, hubungan suami istri, Al-Albani dalam hal ini berpendapat, ya, wajib mengqadanya. Nah, beliau berpegang dengan tambahan riwayat pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang sahabat yang batal puasa karena jima, ya, senggama di siang hari bulan Ramadan ketika berpuasa. Hadis itu muttafaq alaih, namun ada tambahan riwayat di luar sahih al-Bukhari dan Muslim mengatakan setelah mewajibkan bayar kafarat, wasum yauman wastagfirillah, serta berpuasalah engkau sehari dan mohon ampunlah kepada Allah. Ya, namun tambahan riwayat ini yang benar seperti ya ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, tambahan riwayat ini adalah tambahan riwayat yang keliru. Ya. Tambahan riwayat yang keliru. Nah, keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak kami nukil di sini. Ya. Tambahan riwayat ini di luar riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ini tambahan riwayat yang keliru. Ya, ganjil. Ya. Menyelisihi riwayat-riwayat yang benar yang tidak memerintahkan mengqadha. Tidak memerintahkan kepada laki-laki itu untuk mengqadha. Hanya diperintahkan membayar kafarat. Nah. Syekh Mukbir rahimahullah juga mendukung Ibnu Taimiyah bahwa tambahan riwayat itu tambahan riwayat yang keliru. Wallahu alam. Jadi kesimpulan masalah ini, wallahu alam, kami memilih pendapat yang kedua bahwa kewajiban melakukan qada puasa hanyalah diwajibkan bagi orang yang batal puasa karena memiliki udzur. Ya. Seperti karena haid, nifas, sakit yang diharapkan sembuh, melakukan safar atau sejenisnya. Nah, adapun jika batal puasa secara sengaja, ya, tanpa udzur, pelakunya melakukan dosa besar, kewajibannya adalah bertobat, beristighfar dan memperbanyak amal-amal soleh, tidak ada kewajiban mengqadanya, tidak ada kesempatan untuk menggantinya dengan qada. Wallahu a'lam. Kemudian terkait dengan masalah mengqada puasa, ya. Masalah pertama, apakah melakukan qada puasa wajib segera dilakukan secara berturut-turut ataukah boleh ditunda tanpa berturut-turut? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Kesimpulannya yang rajih dalam masalah ini, pendapat yang mengatakan tidak wajib, ya. Pendapat yang kedua itu pada halaman 179. Pelaksanaan qada puasa tidak wajib dilakukan dengan segera dan berturut-turut. Boleh ditunda. Ini pendapat jumhur ulama yang difatwakan oleh Lajnah Daim yang diketahui oleh Ibn Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Dalilnya adalah makna yang tampak pada ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 184, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Kelengkapan ayatnya fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hendaklah ia berpuasa pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Nah, jadi kata ayyam ukhor pada ayat ini artinya pada hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain kan umum. Hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya. Baik disegerakan di bulan Syawal maupun ditunda, ya, ke bulan-bulan berikutnya. Yang jelas di hari-hari lain di luar bulan Ramadan umum. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak harus segera mengqadha dan tidak harus berturut-turut. Boleh ditunda, boleh diselang-seling. Ya. Nah, namun tentu saja ya afdolnya jika disegerakan agar segera selesai dari lepas dari tanggung jawab, ya, agar cepat lepas dari tanggung jawab melaksanakan kewajiban mengqadha puasa. Nah, dan Aisyah radhiyallahu anha, ya, pada asar beliau, ya, yang disebutkan di sini, asarnya kami sebutkan pada halaman 177. Nah, bahwa beliau yang mengatakan kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku pernah memiliki tanggungan puasa Ramadan, kemudian aku tidak bisa melakukan qada selain di bulan Sya'ban. Tafaq alai. Dan ada riwayat yang lain riwayat Muslim. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dirinya tidak mampu mengqada ya selain di bulan Sya'ban. Ya. Ketidakmampuan yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha di sini ya. Ketidakmampuan yang dimaksud sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah. Pada halaman 180. Ya. Nah. Yang beliau maksud bukan penafian atau penyangkalan kemampuan fisik, ya. Karena udzur safar dan sakit, bukan itu yang beliau maksud. Karena ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berada di Madinah dan dalam kondisi sehat. Ketidakmampuan yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah kesibukannya memerhatikan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku suaminya. Ya, tugasnya sebagai istri memerhatikan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sibuk dengan itu sehingga tidak sempat mengqada puasa sampai Sya'ban kembali. Nah, baru kemudian Sya'ban ini kesempatan terakhir karena setelah itu sudah Ramadan, tidak boleh melewati Ramadan berikutnya sehingga di Sya'ban itulah diqada. Adapun sebelum-sebelumnya beliau dalam keadaan sehat dan ada di Madinah, namun beliau sibuk mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selaku istri kepada suaminya sehingga tidak sempat mengqada. Ini bukan termasuk jenis yang bisa menggugurkan kewajiban sebenarnya. Terbukti ya Aisyah radhiyallahu anha tetap sholat. Dan ketika masuk bulan Ramadan, meskipun ada Rasulullah SAW, beliau tetap berpuasa Ramadan. Nah, jadi itu bukan ya udzur. Jadi sepanjang bulan yang lama itu sampai Sya'ban, tidak ada udzur sebenarnya. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu anha menunda qadanya itu menunjukkan memang boleh ditunda, ya, boleh ditunda. Nah, tetapi sebagaimana diterangkan pada masalah yang kedua, tidak diperbolehkan menunda qada puasa Ramadan hingga melewati Ramadan berikutnya tanpa udzur, ya, batas terakhir Sya'ban. Kalau memang ditunda batas terakhir Sya'ban, Sya'ban harus diselesaikan. Kalau melewati Sya'ban belum diqadha dalam keadaan tidak punya udzur, ya, sepanjang tahun ini di hari-hari yang lain ini sebenarnya tidak sakit, tidak safar, tidak ada halangan-halangan, ya, tidak ada udzur. Kemudian ternyata belum diselesaikan qadha itu masuk Ramadan berikutnya, ya, ini berdosa, ya, tidak diperbolehkan. Nah, jika itu terjadi melewati Ramadan berikutnya belum diqadha tanpa udzur, pelakunya berdosa dan kewajibannya yang benar dalam masalah ini, kewajibannya adalah tetap ya di tahun berikutnya tetap harus mengqadhanya. Ya. Dan tidak diharuskan menebus dengan kafarat. Nah, dan jadi di sini kami menukil ya dua pendapat, ada yang mengatakan di samping dia menunaikan qadha yang luput itu di tahun berikutnya, dia juga terkena tuntutan bayar kafarat sebagai penebus kesalahan tersebut. Namun pendapat ini tidak ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'iddatun min ayamin ukhar. Hendaklah ia berpuasa pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Jadi yang diperintahkan adalah qadha. Dari mana dalil dia diharuskan menebusnya dengan kafarat? Karena kesalahan menundanya sampai melewati Ramadan berikutnya tidak ada dalilnya. Nah, ya, oleh karena itu, ya pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan tidak terkena, ya, tuntutan bayar kafarat. Nah, jadi pendapat yang pertama ya, yang kami nukil di sini. Pendapat yang pertama adalah ia tetap dituntut untuk menunaikan qada puasa dan tidak terkena tuntutan membayar kafarat. Ini yang benar. Ya. Nah, berdasarkan ayat yang kita dengar tadi, fa'iddatu min ayamin ukhor, tetap yang diwajibkan adalah qada. Ya, dia tidak bersalah karena melewati Ramadan berikutnya dalam keadaan belum diselesaikan qadanya tanpa udzur, ya dia berdosa. Namun kewajibannya tetap hanya mengqada saja. Tidak ada dalil mengharuskan dia menebus kesalahan itu dengan kafarat. Nah, jadi pendapat yang kedua yang disebutkan di sini bahwa di samping berkewajiban menyelesaikan qada itu juga harus menebus kesalahan itu dengan bayar kafarat, pendapat itu lemah. Nah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan ini. Nah, ya, bahkan pendapat yang lain lebih lemah lagi yang mengatakan kewajibannya dalam bayar kafarat dan tidak dituntut menunaikan qada puasa, ya ini lebih jelas kelirunya daripada yang sebelumnya. Nah, sebagai peringatan kami sebutkan pada dalam surah 83, seorang istri wajib menunaikan qada puasa meski tanpa sepengetahuan suaminya. Jadi terkait dengan qada puasa, karena ini wajib sifatnya, tidak harus minta izin suami. Nah, al-lajnah da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz telah berfatwa demikian dalam kitab Fatwa Al-Lajnah. Lain halnya dengan puasa sunnah, ya. Nah, kalau puasa sunnah, ya beritahu suami. Barangkali suami punya kepentingan yang mengatakan, ya jangan dulu puasa sunnah. Nah, adapun ini karena wajib, qada ini wajib, tidak perlu minta izin. Tanpa sepengetahuan suami, ya, dilakukan. Tayyib, demikian pula fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, fatwa Lajnah Da'imah, yang diketahui Ibnu Baz, dan juga fatwa Ibnu Taimiyah. Nah, tetapi di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ia menerangkan, ya, jika seorang istri sedang melakukan qada, yakni puasa qada Ramadan, ia wajib menyempurnakannya. Suaminya tidak berwenang untuk membatalkannya. Jadi kalau istri sedang melaksanakan qada puasa, suami tidak punya hak, tidak boleh membatalkan, ya, untuk memenuhi kepentingannya, hajatnya, sehingga membatalkan, ya, puasa istrinya. Nah, tidak boleh. Baik. Caranya bagaimana? Caranya kata Ibnu Taimiyah, namun jika sang suami memerintahkan istrinya agar menunda pelaksanaan qada puasanya sebelum istri berpuasa, ini adalah hal yang baik berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi musyawarah di malam harinya misalnya. Nah, ya ditunda dulu, jangan besok misalnya. Ya, nanti di hari-hari yang lain kita lihat. Ya, misalnya gitu. Kalau misalnya terjadi bahwa karena istrinya ingin cepat menyelesaikan qada puasanya, kemudian tanpa memberitahu suaminya misalnya, dia pun berpuasa. Ya, besoknya suaminya berhajat kepadanya sementara istrinya berpuasa. Ya, dia tidak boleh. Ya, tidak boleh mengganggu puasa istrinya. Nah, kan itu puasa wajib. Tetapi mimbab ya husnul isyrah, bagusnya ya hubungan rumah tangga seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah, ya. Mungkin ya ada diskusi musyawarah di antara keduanya, ya, mungkin suaminya mengatakan untuk bulan ini tunda dulu, ya, tunggulah sampai bulan depan saya mau safar. Nah, di situ kamu selesaikan. Ya, seperti itu supaya ya hubungan tetap harmonis. Nah, sebagaimana kita lihat prakteknya Aisyah radhiyallahu anha ditunda sampai Sya'ban, padahal tidak ada udzur itu. Apa sebabnya ditunda? Karena sibuk dengan Rasulullah alaihi wasallam sebagai suaminya. Tayyib, kemudian berikutnya ketentuan kafarat, tebusan. Ya. Di sini disebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah kafarat tebusan hanya wajib bagi orang yang batal puasa Ramadan karena jima, karena senggama, ataukah wajib bagi siapa saja membatalkan puasanya dengan pembatal puasa apapun. Yang benar dalam masalah ini, kafarat hanya diwajibkan bagi orang yang batal puasa karena jima. Adapun batal puasa karena makan minum, tidak ada kafaratnya. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Hadisnya disebutkan sih pada Rasulullah 85, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam," seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya, faqal, "Halaktu ya Rasulullah, binasa aku hai Rasulullah." Kata orang itu mengatakan binasa aku. Jadi dia datang menemui Nabi alaihi wasallam dalam keadaan menghukumi dirinya telah binasa. Artinya dia tahu dirinya bersalah. Berarti dia sudah tahu hukum. Dia melanggar hukum yang dia sudah tahu. Sehingga dia tahu dirinya binasa. Nah, merasa bersalah. Qala, Nabi Rasulullah bertanya, "Wa ma ahlakak?" Apa yang membinasakanmu? Qal, dia menjawab, "Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan." Aku telah menggaul istriku di siang Ramadan. Qala, kata Nabi Rasulullah, "Hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan?" Apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu untuk memerdekakan, membebaskan budak? Qal, la. Ia menjawab, tidak. Ya. Qal, kata Nabi Rasulullah selanjutnya, "Fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain?" Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, qal, la. Tidak. Qal, kata Nabi Rasulullah selanjutnya, "Fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan?" Apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin? Qala, la. Dia menjawab lagi, tidak. Semua yang ditawarkan tidak ada yang bisa dilakukan. Ya, hadis. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Hadis ini adalah riwayat Ahmad Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud At-Tirmidzi, An-Nasa'i bin Majah. Hadis ini muttafaq alaih. Ya, lengkap Al-Imam Ahmad mengeluarkannya, Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, dan juga 4 penulis ya kitab Sunan semuanya mengeluarkan hadis ini. Nah, jadi jelas pada hadis ini sebab batalnya dia adalah karena menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Adapun selain itu, yaitu batal karena makan dan minum, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan. Karena ya perkara ini penyebab batalnya puasa laki-laki ini, ya pada hadis ini, yakni masalah jima itu lebih keras urusannya. Ya, lebih keras urusannya, diperketat dalam syariat, harus ditebus dengan kafarat. Adapun batal dengan makan dan minum tidak. Ya, ini yang benar dalam masalah ini. Ya. Masalah-masalah yang terkait dengan ini, ya, bisa dilihat secara lengkap pada buku ini, ya, bisa dibaca dengan luasa, ya. Yang penting, ya, kami sebutkan di sini dan masalahnya juga disebutkan di sini, bahwa kafarat ini khusus untuk jima, ya, dikarenakan ini menodai kehormatan bulan kesucian bulan Ramadan dengan perbuatan tersebut, sehingga kalau ini terjadi ketika seseorang sedang mengqadha puasa di luar Ramadan, ya, tidak terkena kafarat ini. Nah, ya, jadi kafarat ini hanya khusus kalau dilakukan di bulan Ramadan. Kalau dilakukan di luar bulan Ramadan ketika sedang mengqadha puasa, tidak ada kafarat ini. Tidak terkena kafarat. Nah, masalahnya bisa dilihat secara lengkap, ya, penjelasannya dalam buku ini. Nah, telah kita dengar pada hadis tersebut urutan jenis-jenis kafarat tersebut. Rinciannya secara lengkap bisa dilihat pada halaman 190. Ya. Jadi harus berurutan seperti yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW pada sahabat itu. Yang pertama, memerdekakan, membebaskan budak. Ya, budak yang dimaksud di sini adalah budak yang beriman. Nah, meskipun fasik. Tayyib. Untuk yang pertama ini, prakteknya tidak ada di zaman ini sekarang. Tidak ada perbudakan sekarang. Ya, perbudakan itu terjadi kalau ada jihad syar'i, ada jihad syar'i, kemudian kaum muslimin pada jihad yang syar'i ini menawan, ya, menawan dari orang kafir, dari musuh, dijadikan tawanan, kemudian diperbudakkan. Nah, baru ada budak. Tapi pada zaman ini, seperti kata ulama, tidak ada perbudakan. Nah, yang kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Jadi langsung beralih ke sini. Nah, langsung beralih ke yang kedua. Karena yang pertama tidak bisa diamalkan sekarang. Nah, mau cari budak kemana? Jadi langsung beralih ke yang kedua. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Nah, keterangan lengkapnya, ya, bisa dilihat pada buku ini. Yani, kecuali jika terputus karena udur. Nah, kalau terputus karena udur tidak batal. Ya, kalau terputus karena udur tidak batal. Nah, karena udur sakit misalnya atau udur safar. Nah, lengkapnya bisa dibaca pada buku ini. Nah, adapun jika tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut juga tanpa terputus juga tidak mampu. Nah, seperti pada kondisi sahabat tadi pada hadis Abu Hurairah. Nah, dia mengatakan tidak mampu dan benar dia tidak mampu. Jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan berturut-turut saja sudah tidak mampu. Nah, ya, sehingga kemudian beralih ke yang ketiga. Nah, yaitu memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, memberi makan 60 orang fakir miskin ini jumlahnya harus lengkap 60 fakir miskin. Nah, karena ditakyid, yang dibatasi dalam hadis, fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan. Apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin? Berarti harus 60 orang fakir miskin. Tidak boleh misalnya jatah 60 fakir miskin ini ditumpuk ke 1 orang atau ditumpuk ke 30 orang. Ya, masing-masing dapat 2 jatah. Tidak boleh. Harus 60 fakir miskin jumlahnya. Kecuali dalam satu kondisi. Menurut pendapat yang dipilih oleh Ibn Qayyim dan Ibn Al-Haymin yang kami sebutkan di sini. Ketika dia sudah berusaha berkeliling mencari 60 fakir miskin. Ternyata tidak berhasil mendapatkan sejumlah itu. Ya. Dia hanya berhasil mendapatkan ya 30 fakir miskin misalnya. Sudah berusaha semampunya. Nah, ini kondisi terpaksa. Maka terpaksa dibagikan kepada yang ada. Masing-masing orang dapat 2 jatah misalnya. Nah. Dan makanan yang dimaksud di sini pada pembayaran kafarat. Ya, adalah sama dengan pembahasan fidyah. Yaitu makanan pokok. Nah. Makanan pokok. Yang mengenyangkan ya 1 kali makan. Nah, pembahasannya sama dengan pembahasan fidyah yang telah kita lewati. Dan pada pembahasan ini, kalian bisa mendapatkan di buku ini, di catatan kaki juga, keterangan tentang masalah so' dan mud yang telah diterangkan sebelumnya. Nah. Terakhir yang disebutkan pada bab ini, halaman 199. Nah, atau sebelum itu, masalah yang terkait dengan kafarat tadi, ya, kami sebutkan masalahnya di sini ya, bahwa kafarat itu bukan hanya diwajibkan bagi laki-lakinya, ya, bagi suami, tetapi istrinya juga ya, terkena kewajiban kafarat tersebut. Nah, istrinya juga terkena kafarat tersebut. Yang jelas, ya, pelakunya. Nah, pelakunya. Baik suaminya maupun istrinya sama-sama terkena kewajiban bayar kafarat tersebut. Nah, keterangan lengkapnya bisa dibaca pada buku ini. Nah, jadi yang terakhir pada halaman 199, ketentuan bagi yang melakukan pembatal puasa karena lupa, ini sebenarnya hanya menerangkan apa yang disebutkan dalam matan, dan pembahasan ini sebenarnya telah lewat tadi, ya, bahwa diantara syarat melakukan pembatal puasa yang itu dianggap membatalkan puasa, diantara syaratnya adalah melakukannya dalam keadaan apa? Sadar, dalam keadaan ingat. Jadi kalau dalam keadaan lupa, dimaafkan, ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, hadis ini juga telah lewat, ya. Barang siapa lupa selagi ia berpuasa, lalu makan atau minum, hendaklah ia menyempurnakan, melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah semata-mata memberikan makan dan minum kepadanya tanpa membatalkan puasa. Dan ada riwayat-riwayat yang lain yang melengkapi, ya, pembahasan ini, yang kesimpulannya dimaafkan dan tidak ada kewajiban, yakni dimaafkan, tidak dianggap batal puasanya, ya, tidak ada qadha baginya, tidak ada kafarat baginya. Nah, barakallahu fikum. Dengan demikian kita selesai dari bab ini. Alhamdulillah ta'ala, tersisa pembahasan ketentuan berbuka puasa dan sahur. Ya. Kemudian pembahasan hal-hal lain yang harus ditinggalkan ketika berpuasa. Dan pembahasan ketentuan tanggungan puasa orang yang meninggal dunia. Ya. Ini kita akan bahas nanti insyaallah. Adapun pembahasan puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa yang terlarang, mengingat momen kita adalah terkait dengan datangnya bulan Ramadan dan mengingat waktu yang tidak cukup, ya, kita loncati dua bab ini. Jika masih ada waktu yang tersisa, kita langsung masuk nanti ke pembahasan keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Dan nanti yang terakhir adalah terkait dengan ibadah i'tikaf. Nah, insyaAllah ta'ala. Nah, mudah-mudahan waktu yang ada cukup. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua untuk bisa menyelesaikan apa yang kita targetkan. نعم بارك الله فيكم تفضلوا وجزاكم الله خيرا